Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-29 ini menampilkan Naryo sebagai Jala Abang, Mogan sebagai Suntana, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, dibantu oleh Chandra. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Senopati Jala Abang yang mengunjungi prajurit Seta di tendanya. Dan ketika keluar dari tenda, Senopati itu melihat Suntana muncul dan merobohkan dua orang prajuritnya. Maka Senopati Jala Abang menantang Suntana untuk bertarung. Suntana yang agak sableng itu hanya garuk-garuk kepala dan menggeleng-geleng. Kenapa jadi begini urusannya? Aku datang mau minta maaf. Wah, malah diajak bertanding. Aduh. Apakah orang-orang Karangsedana hanya suka mengadu ilmu dan kepandaian? Ya, dan tidak mau mendengar permintaan maaf orang lain? Aku sudah mengatakan bahwa tidak selamanya kata-kata maaf itu akan bisa menghapus semua kesalahan. Karena kalau kesalahan hanya akan impas dengan kata maaf, maka akan banyak kesalahan-kesalahan yang akan dibuat secara sewenang-wenang. Nah, bersiaplah. Aduh, pusing aku. Kenapa aku harus menghadapi dan menjumpai kejadian-kejadian yang ganjil begini? Kau garang sekali, Senopati. Kau sendiri yang membuat keganjilan ini. Kau sendiri yang mencari gara-gara dengan kami. Kenapa kau mesti menculik Asmarani? Kenapa kau memulai untuk mengusik kami? Toh selama ini kami tidak pernah mengganggumu. Kami tidak pernah mengusikmu di Gunung Burangrang. Senopati, kalau tidak terpaksa, aku tidak akan mengusik kalian. Aku tidak akan mengganggu ketenangan kalian. Aku melakukan semuanya karena aku terpaksa. Omong kosong. Kalau kau seorang pendekar, kenapa melakukan semuanya dengan terpaksa? Siapa yang memaksamu? Apakah ada orang yang mampu mengalahkanmu? Ataukah nama besarmu itu sama dengan tong yang kosong? Itu urusan pribadiku, Senopati. Kau tidak akan bisa mencampurinya. Kau tidak akan bisa mengetahuinya. Yang tahu segala urusanku hanyalah aku sendiri. Kau akan menemui kesulitan kalau kau ikut campur urusanku, Senopati. Kau jangan menggertakku. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa kepadaku. Karena aku yakin kau tidak punya kemampuan untuk itu. Kau jangan terlalu berbesar hati, Senopati. Aku yakin dua gebrakan lagi kau akan jatuh seperti kedua pengawal itu. Suntana memutar kedua tangannya dengan cepat. Tangan itu menderu laksana gangsing. Lalu dengan sekali sentak, ia menyerang Jala Abang. Senopati itu tersentak, lalu buru-buru menghindar. Namun tanpa diduga, Suntana memutar arah serangan. Maka tak ayal lagi, sebuah tusukan lembut melesat masuk di antara pertahanan Jala Abang. Dua kali tusukan itu menyentuh pinggang dan leher Jala Abang. Senopati itu ternganga, tubuhnya limbung dan jatuh terduduk di tanah. Maafkan aku, Senopati.